Mitra bisnis, apa gunanya inovasi? Nah, dalam seminar saya selalu menjelaskan ada 4 hal yang berguna untuk sebuah inovasi. Hal yang pertama adalah solve a problem, menyelesaikan sebuah masalah. Dengan inovasi, kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, dengan biaya yang rendah, dengan hasil yang maksimum. Banyak sekali produk yang diinovasi. Misalkan rompi yang dipakai oleh polisi atau tentara itu dibuat ringan tapi kuat sehingga tidak tembus peluru. Misalkan lagi penemuan-penemuan baru dalam dunia teknologi yang dulunya membuat kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita. Misalkan orang-orang yang kakinya patah sekarang pakai sepatu roda dan dia bisa jalan kemana-mana dengan alat itu, alat yang sangat inovatif. Misalnya kemacetan jalan raya diberikan inovasi dengan membuat jalan raya yang bisa rangkap 3 susun ke atas. Ini adalah men-solve a problem dengan sesuatu teknologi ataupun dengan cara yang inovasi. Dan yang kedua, to do a job, melakukan sebuah pekerjaan. Inovasi dibuat supaya pekerjaan itu lebih mudah diawasi, misalkan dengan membuat accounting system dengan komputer, misalkan hotel bintang 5 yang kamarnya ada 3.000 atau 4.000 seperti di Las Vegas. Bagaimana supaya orang bisa check in dan check out dengan mudah? Oh, dengan menggunakan kios-kios atau mesin-mesin sehingga tidak perlu dilayani orang. Sekarang pesawat terbang pun bisa melakukan printing sendiri atau memilih tempat duduk sendiri dengan menggunakan internet. Nah, ini adalah inovasi-inovasi untuk melakukan pekerjaan sehingga memudahkan perusahaan. Kalau lebih mudah, tentu biayanya akan lebih ringan dan bisa menghemat operasional cost kita. Dan yang ketiga adalah mengejar sebuah kesempatan, to pursue an opportunity. Nah, dalam keadaan terjepit, orang selalu mencari ada kesempatan apa yang baru. Jam tangan Swatch pun memikirkan bahwa membuat arloji Swiss yang kuno itu susah. Jadi dia mengejar pada hal yang baru, yaitu fashion. Membuat jam tangan menjadi bagian dari fashion. Ada sebuah kesempatan yang baru, baik itu kesempatan berupa restoran, berupa kehidupan kita di dalam berbisnis. Maka setiap inovasi adalah pengejaran terhadap kesempatan yang ada. Dan yang terakhir, keempat, adalah to improve performance, membuat performance kita menjadi lebih baik, ya. Kalau dulunya kita bisa efektif dengan satu karyawan menyelesaikan 10 pekerjaan, kalau dengan teknologi kita bisa membuat satu karyawan menyelesaikan 100 pekerjaan. Dalam banyak teknologi, improvement yang terjadi. Jadi misalkan tracking tentang barang yang Anda kirim melalui DHL, melalui internet. Itu adalah improvement. Karena dulunya harus menelpon, mengecek barangnya di mana. Sekarang pakai klik-klik-klik, pakai komputer sudah bisa. Jadi inilah fungsi dari sebuah inovasi. Inovasi itu dapat dipakai untuk menyelesaikan persoalan atau to solve a problem, to do a job, mengerjakan sesuatu, to pursue an opportunity seperti bisnis-bisnis TX Travel, sekarang travel agent, masuk dalam dunia franchise, ataupun apotek K24 masuk dunia franchise. Dengan mengembangkan jaringan franchise, mereka mempunyai kesempatan untuk meraup laba yang lebih dan mengefektifkan jaringannya. Atau to improve on performance. Jadi 4 hal inilah yang perlu kita awasi kalau kita ingin melakukan inovasi. Kira-kira di lini apa yang perlu kita lakukan untuk membuat bisnis kita nantinya menjadi lebih sukses. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau meng-add saya pada Facebook Anda, Tanah Disantoso. Terima kasih, sukses untuk Anda.